berjumpa lagi hari Minggu 28 Agustus, masih bulan kemerdekaan ya. Dan kali ini bersama dan saya Pirban, dikawal Pirban karena spesial hari ini dibantu ada Adit, tim produksinya oke nih yang edisi ini ya. Walaupun ada Pandu di luar tapi dia enggak ngapa-ngapain. Gak jadi masalah. Yang penting hari ini server oke, koneksi oke, enggak ada trouble. Biasanya kalau mau siaran ada aja kendalanya, ada aja, tapi kali ini oh ini ada kendalanya sedikit. Jingle. Kita harusnya ada jingle program dari kemarin, ada bikin beberapa jingle program teman-teman yang siaran di radio ini juga, tapi ternyata mendadak sedikit trouble. Tapi katanya udah beres dit yo. Beres, ntar kita coba lagi. Dan hari ini spesial, gak perlu dirahasiain lagi karena hari ini juga Biswek bakalan buka-bukaan sampai telanjang. Asik. Silakan, mana nih suaranya Biswek? Biswek. Ini di bawah. Nah, kayak gini, siapa aja sih? Silakan kenalin dari mana aja satu-satu. Ada siapa aja di Biswek? Halo, aku Bagas. Putra. Yayan. Yo. Biasa. Biasa. Kerungu nggak, nah. Mas? Halo, halo. Ya, tadi sudah dibuka dengan tadi ada 6 lagu dari First Step diputerin, ya kan, memang sengaja buat dipanasin dulu sebelum the growing upletnya dikit puterin semua ya. Tadi dibuka juga Escape the Truth. Nah, kalian kemarin abis dari ibu kota ngapain aja tuh di sana? Jalan-jalan, Mas, cari yang enak-enak. Cari yang enak-enak di sana, jalan-jalan. Ya, kemarin jadi kita habis apa ya? Apa kemarin habis ngapain? Mari apa ya? Apa ya? Ya ngomong. Ya, kemarin habis dari ibu kota, kita habis tur kecil-kecilan, enggak tur sih sebenarnya. Main di satu acara doang. Enggak sih. Sebelumnya ada acara juga di Garna Studio ya. Garna Studio sama showdown-nya With The Fest, terus akhirnya yang terakhir kemarin kita show di With The Fest-nya. Dah. Dan hasilnya kalian kayak gimana tuh setelah mengikuti WTF itu? Hasil apa nih? Kan katanya itu apa nih? Apa? Kemarin juga habis polling apa segala macam kayak gitu, atau dilamar dengan record label yang gede apa kayak gimana? Dilamar. Iya kan? Ya, lo kalau dijanjiin dibikinin apa? Dibikinin rumah. Ya, bikin rumah tangga. Ya, kemarin itu apa yang waktu showdown, terus emang kita menang di polling tapi ternyata kita kalah. Tapi akhirnya kita diundang sama The Majors-nya buat main di With The Fest, ya itu surprise. Dan setelah itu kayaknya belakangan juga nama Biswek lagi berkibar nih. Jadi ada pengaruhnya kan, maksudnya setelah atau sebelum? Dan kalian, kalau saya lihat juga belakangan ditangani band ini memiliki manajemen yang oke gitu ya kan, ada tim suksesnya lah ya kan. Siapa tuh di belakang band ini? Ada orang-orang hebat juga gitu. Ya, ini ada dari tim dokumentasi nih, lagi ngerekam. Ini ada Asmi dari visual report juga yang dibentuk sama Bagas. Terus ada asisten manajernya Alvan Radi. Terus manajer kita Novita Widya dari The Display. Oke. Buat teman-teman silakan, jadi biar enggak melulu saya yang bertanya, siapa aja teman-teman yang dengerin boleh silakan bertanya melalui Twitter di @koalisinada. Tanya apa aja, nggak melulu berhubungan dengan band personalnya, silahkan ya kan, karena memang benar-benar malam ini cair lah. Biswek bakal menjawab semua pertanyaan ya kan. Nah, kalau kembali ke materi growing uplet di track pertama Escape the Truth. Nih, siapa nih yang bikin lagu? Eko Marjani yang bikin. Jamput. Siapa Eko Marjani? Anu. Dulu. Tapi, udah dipecat ya? Iya. Gimana band, ceritanya kok bisa dipecat? Itu band KL. Kok kini sih mau wawancara? Iya, kok wale ya? Ya itu aku yang bikin. Apa terusan? Apa bercerita tentang apa? Ui. Boleh dong buka-bukaan tentang seputar lirik dari betul. Lagu Beeswax. Ya bercerita. Lagu itu bercerita tentang apa ya? Stay set. Selalu stay set. Tentang kekecewaan kita, kekecewaanku sih. Ki person, ki bandnya kan awalnya personal loh, awalnya awamu. Enggak sih. Ya sih kalau menceritakan kekecewaan real life, akhirnya lahirlah lagu itu. Kekecewaan, terus disakiti. Tapi semua lagunya kayaknya bercerita tentang itu sih. Garis besarnya. Dan justru dalam keadaan kayak gitu semakin produktif ya dalam menulis lagu dan jadi sebuah bisa karya. Bisa jadi dan langsung direkam. Datang dari kegelisahan, kekecewaan, semua itulah. Oke. Ada perubahan enggak? Mungkin memang dari apa? Rekaman atau secara personil dari EP pertama First Step dengan Growing Uplet. Kalau EP pertama First Step itu kan aku garap sendiri. Kalau yang Growing Uplet kita garap bareng di sini. Jadi semua personil berkontribusi, punya kontribusinya masing-masing di album dan akhirnya mungkin warna musiknya lebih beragam. Lebih variatif yang di Growing ini ya. Mungkin ya karena kepalanya banyak gitu. Kepalanya banyak. Oke. Ini kayaknya belum ada yang bertanya. Coba saya ini Adit. Dit. Iki ono sing takon wae, coba dicek dulu. Ya. Oh, kalau salam. Halo, Prong. Waalaikumsalam. Prong. Oke. Terus apalagi di Twitter belum ada ya. Jadi kita masih tunggu Birinte. Ya, silakan jajan. Apa? Buat teman-teman kalau pengen bertanya silakan saya lagi mention aja langsung di karena update-nya lebih ke Twitter ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin ya kan. Memang mengkhususkan untuk mendengarkan obrolan kita dengan bersama Beeswax. Nah, tapi denger-denger kayak kalian apa? Banyak mendapatkan review-review dari media-media nasional. Perasaan kalian gimana? Yang sebelumnya kalian gak banyak yang tahu nih, di Malang ada juga disebut pelopor sound Midwest segala macam kan ya. Perasaan kalian gimana tuh diekspos besar-besaran nih? Bisa sekarang lagi di atas angin. Mungkin habis ini aja pensi kayaknya. Ya kan? Amin. Ntar yang tanya fee segala macam, tanya langsung sama manajernya. Gimana tuh perasaan kalian di blow up media? Ya kon seng kena kon bud. Ya perasaannya biasa aja. Sudah. Yang lain, yang lain, perasaan yang lain. Ya perasaan saya gembira ya, gembira. Iya kan secara kalian main langsung di ibu kota di depan orang-orang baru ya, pendengar baru, dapat teman-teman baru juga. Nah, teman-teman baru gimana tuh? Ya satu-satu. Mau ya gitu, Yayan gimana kalau Yayan? Ya gembira sih. Ya biasa, ate yo apa yo? Ih bodo sok enggak apa-apa tuh. Bebas. Oh, bebas. Ya terima kasih juga buat media yang udah blow up Beeswax. Yang dengan ya apa tadi ngomong apa? Sing di kayak pelopor apa Sound Midwest. Yo asline gak ngono asline ya dhewe yo. Enggak ngerti. Kita aja yo enggak ngomong kalau awak dhewe. Ya kalau kita itu pelopor mid sound midwest gitu. Kita enggak mau mencetuskan itu. ya mungkin orang-orang yang mencetuskan itu jadinya seperti itu. Oke, yang lain, yang lain, yang lain. Ada yang mau nambahin? Ya kalau di blow up sama media saya ya seneng juga ya, banyak yang dari Malang juga, banyak yang dari nggak tahu akhirnya tahu kita, yang di luar pun juga tahu kita. Jadi siapapun di luar sana, cari tahu kita. Hah, posisi. Tambahin, ada yang mau nambahin? Sebelumnya ada yang nanya juga nih ntar. Perasaannya biasa, terus tapi ada keselnya gitu. Kesel. Boleh dong cerita. Keselnya tuh soalnya kenapa setelah baru kita ke Jakarta, kita baru di notice gitu. Kan sama aja sebenarnya, Malang Jakarta sama aja, cuman ya udahlah ya. Karena kita memang masalah teritorial mungkin, enggak tahu. Ya itu sih sebenarnya. Ada yang nanya, ini dari Ed dan Diset, kapan album yang baru keluar lagi nih? Saya udah tidak sabar milikinya. From Biswaxer Pantura, thanks. Pantura. Ayo dijawab. Digoyang. Dijawab, silakan. Album baru ini masih proses rekaman, kebetulan kita sedang terkendala karena proses take bassnya lambat, ya nggak tahu kenapa. Coba tanyakan sama basisnya ini kenapa? Ya karena butuh skill yang tinggi. Wah, padahal lihat gak? Ya lagi ingin lagi kesibukan artis cowok. Ya lagi dipelajarin juga materi yang baru. Siap-siap aja buat album ketiga ini. Jadi emang kebiasaan Biswax itu mulai dari album 1-2 sampai yang ketiga ini, kita sebelum rekaman itu kita emang bikin lagunya dulu baru masuk studio. Jadi lagu udah dalam format WAV dan MP3 baru kita latihan gitu. Jadi ya si Putra ini lama buat take bass. Alasannya banyak katanya. Oke, memang kalau dilihat juga dari akun Instagram kalian, kan juga sudah mulai mencicil ya kan, beberapa materi baru. Jadi ditunggu aja tadi buat siapa tadi tuh, pokoknya masa Biswax militan tadi kayaknya dia. Setiap panggung Biswax harus ada. Dan kita tahan dulu, kita puterin Mineral dari Biswax. Masih ntar kita juga ngobrol Mineral for a friend ya? Growing Applet. Masih kita ngobrolin seputar rekaman Biswax. Dan ini sikat dulu Biswax Mineral. I'm hungry. What you gonna give me, show? Get up. lagi di koalisinada.caster.fm. Masih bersama Biswag. Mana nih suaranya Biswag? Biswag yang habis jalan. Ya, kelakuan anak Biswag dapat nilai berapa ya kalau dinilai ya? Cukupan. Habis jalan-jalan kemarin mereka memang buat mempromokan Growing Up Late yang bekerja sama dengan Barongsa Record. Nah itu kemarin band kalian ternyata mampu untuk mencuri perhatian Barongsa Record. Ya gimana tuh? Ya awalnya mungkin masa lo kan karena gak ada yang mau rilis, ya udahlah uangnya banyak, nganggur akhirnya. Ya seperti itulah, dengar-dengar awal mulanya tuh seperti itu. Minta konfirmasi aja langsung nih ada orangnya. Iya, di studio juga udah datang. Iya. Terus apa? Tadi ada yang nanya, walaupun dari manajernya sendiri ada Novita, dia tanya gig apa tuh? Ya selanjutnya di mana? Aduh, di mana? Padahal dia tahu udah ngantong jadwal padahal. Terdekat kayaknya tanggal 4 September di Stadion Kanjuruhan. Jadi kayak konser kita sekelas Metallica gitu. Di Kanjuruhan. Temenan lagi. Di depannya. Yo. Istri. Kanjuruhan. Di Kanjuruhan. Kanjuruhan. Bareng Burger Kill. Indonesian Rice. Tony G. Ya. Temenan lagi. Serius. Tuh. Panggungnya udah di stadion ya. Di depannya katanya, nah. Di depannya lapangan parkir. Nah, jadi buat teman-teman yang senang bikin acara atau anak-anak SMM pengen bikin pensi, pengen undang Biswag, kontak manajernya buat tanya masalah fee dan segala macam, aku urusan belakangan ngomongin aja langsung ya. Pasti ada lagi yang tanya. Siapa? Woi, ku gupar ku duduk nakono bene ku. Oh ya. Buat Gupar mungkin dia dengerin, terima kasih. Buat teman-teman saya lagi yang masih dengerin program loudspeaker bersama Biswag. Yang di sini ojun dulu ae kon. Kone pengen tako oleh. Hah? Delay. Delay sepersekian detik. Apa? Yang di studio bukan studio, yang pokoknya di toko kesiaran kali ini di toko hotelnya memang dari dulu. Boleh bertanya siapa aja, boleh bertanya ke sini ya karena mic-nya di sini biar kedengeran. Iya. Mulai gaduh. Mulai rame dan oke. Tadi muterin Mineral. Nih, Mineral. Siapa nih yang nulis lagu? Bapak Yo. Dan kayaknya yang di album ini kalian rekaman di mana? Dan cukup puas enggak sih dengan sound yang kalian hasilkan, sangat mewakilin Biswag banget nih. Yang enggak puas-puas banget sih. Soalnya rekamnya kita home recording di rumah Yayan sama Bagas. Nyicil di rumah sendiri-sendiri. Jadi ya semaksimalnya. Kebetulan ini Yayan seorang engineer handal, jadi kita memanfaatkan apa yang ada. Ya begitulah. Terus ada yang mau nambahin? Yayan kan yang mixing segala macam. Gimana ini mixingnya? Cukup puas apa enggak ya? Ya mixing. Aku sih mixing lah yuk. Oh iya sih. Ya kalau menurut saya pribadi sih belum puas sih. Soalnya itu kejar tayang ya. Jadi deadline ya. Iya, diburu-buru ngono wis. Kesusu-susu. Jadinya ya hasilnya seperti itu. Cuman ya layak didengar lah. Udah layak dipublish juga. Dan denger-denger juga yang produksi pertama udah habis dan ini diproduksi lagi ya kasetnya, udah enggak. Jadi bisa beli di Bandcamp kali ya. Oh, masih ada di jalur-jalur distribusi. Semoga harganya normal, ya kan? Harganya cuma 35. Sudah sampai berapa? Duh, faktanya kaset Biswag 50.000. Itu jalur distribusi mana tuh? Ya kan? Katanya jalur distribusi harusnya memudahkan dong. Ya gimana nih pendapat kamu? Kemarin waktu di Jakarta ada cerita. Gimana tuh? Kemarin tuh di Jakarta ada cerita kalau ada orang yang nyari kaset Growing Up Late, terus dia dapat dari seseorang, nggak mau nyebut apa namanya itu, katanya dia jual seharga 300 ribu. Gila. Faktanya kayak gitu ya. Lah untungnya Barongsai repress kedua, jadi dia nggak jadi beli yang 300 ribu. Sedikit bersabar buat nungguin dengan harga normal. Nah kayak gitu. Tapi tuh sama Alvan dikirim WAV. Waduh. Download kayak download film. Sedikirim WAV ya lo. Layu mana nih? Cuma sedikirim WAV. Iya. Fakta, fakta di lapangan lebih ngeri. Yeah. Yang sesuatu mudah untuk diraih, namanya distribusi sebenarnya harus memudahkan, ini malah mengerikan. Wih, mengerikan. Dengan harga udah 300 ribu, gila. Baru dal. Iya, padahal. Aku mau beli berapa aja deh. Wih. Tak. Reken ya. Kewenangan. Ya. Kasihan dia. Pokoknya dengan harga normal daripada belilah. Dan di Growing Up Late juga banyak foto-foto, kumpulan foto-foto yang memang itu mewakili dari setiap lagu di album itu. Iya, jadi proses pembuatan layout desain album itu emang jadi materi jadi, lirik jadi, terus kita serahin ke teman kita namanya Satrio. Jadi biasanya dia apa sih fotografer kita gitu. Waktu main lah itu kita serahkan ke dia. Nih, lagu sama lirik tolong buatin foto lah, terserah foto di galerimu apa. Dia yang aja responnya ya, dengan gayanya dia. Jadi ya, dia yang menerjemahkan lirik dan lagunya dengan foto dia, ya jadi seperti itu gitu. Oke. Okay. Dit, ada yang tanya-tanya lagi enggak, Dit? Ada. Siapa, Dit? Pancet Gupar. Nih kata Gupar nih, Biswek bikin lagu yang merakyat dong, biar ada yang joget sambil bawa bendera Biswek. Wih, kayaknya keren deh. Gimana tuh guys? Pertanyaan dari Gupar. Lagu yang merakyat itu lagu yang seperti apa? Ya apa? Menurutmu ya apa? Ya apa? Nggak bisa aku. Ra paham. Ya apa Yan, kon lah paling merakyat nih. Merakyat, merakyat maksudnya gimana? Gak tahu aku. Ya apa sih maksudnya? Oh ya gila gila. Aku lah rakyat jelata aja. Ya anu, kebetulan ini kayaknya Bagas mau bikin coveran lagu Arema. Jadi mungkin itu yang lebih merakyat. Arema Twinkle. Twinkly Arema, oke. Ke lagu lagi deh, ditahan dulu obrolannya, yang pasti ditungguin yang pengen nanya langsung di Twitter. Ini ada dari Biswek, Bleed. We'll be right back. Baik, lagi di koalisinada.caster.fm dan kita coba Bigo Live biar kekinian, ngikutin perkembangan zaman, biar tahu kondisi siaran kita kayak gimana, wajah-wajah playernya biswek kayak gimana, ya kan? Gak jadi masalah. Bigo ya. Oke, tuh. Hai. Hai. Kayaknya pakai wifi aja deh. Biar kuat. Kalau enggak, paketnya hancur soalnya. Nah, klik aja wes datanya, Cak. Oke. Jadi, kalau pengen Bigo Live-an, silakan cari di Selawak Adan. Sangat keras. Ini tadi kita puterin ada Bleed, ada Take Me Home. Terus ntar masih ada lagi. Take Me Home siapa nih yang Take Me Home Bagas. Karena dia PP Surabaya, Sidoarjo Malang. Gimana? Hey. Tentang apa ini? Tentang kerinduan? Enggak sih, tentang apa ya? Tentang merasa dikucilkan, merasa terkucilkan, akhirnya pulangnya lah, take me home gitu. Ya seperti itulah ceritanya. Put, kamu juga katanya bikin lagu. Oh iya, dia lagu yang mana, yang tulisan Putra dan tulisan Nio? Ada kan, kalau aku baca di cover itu kan yang bikin lagu ada Putra, Bagas, Iyo. Ya. Yeah. Jadi Putra di lagu apa? Di Graduation, tapi cuma liriknya doang. Iya. Yeah. Oh, ntar kita puterin. Iya. Yeah. Kalau Iyo, yang mana Iyo? Bikin lagu yang mana? Kalau aku lagunya itu yang Mineral sama Bleed. Dua lagu itu ya. Jadi emang emang mana mana enggak sih? Lali aku. Oh iya, sama Maybe We Are Not In Parallel Universe Anymore. Wih, jadi memang konsepnya yang bikin lagu, dia yang nyanyi kayak gitu ya. Iya, enggak kan juga vokalnya, sih sebenarnya. Vokalnya kalau enggak kamu, Bagas. Tapi di lagunya Putra yang Graduation tuh, semua personel nyanyi. Bahkan Yayan pun nyanyi. Yeah. Yang suaranya kayak Popang SMP, ya itu Yayan di situ. Kita coba cek. Tadi ada ini temennya Putra katanya, Alessia. Tanya temennya are-are. Cie Aless minta didoain. Dia kangen Malang. Oh iya, semoga sukses Aless di Jakarta, sukses ya di sana. Semoga jadi dokter beneran. Jangan pacaran aja di sana. So kalau Yoga sih anu sih kayak anu yang dipikirin tuh lagi di Malang kayaknya. Wis, ojo dipikir les. Kemarin juga kalian juga habis bikin pre-order t-shirt buat mendanai tour kalian. Nah, itu idenya siapa kemarin? Kayaknya ide laku keras tuh kayaknya. Saya juga dipengaruhi sama manajer. Iya, merah sendiri. Saya nggak mau hitam, koleksi hitam udah banyak. Ya itu kemarin gimana tuh? Kayaknya cukup buat mendanai buat jalan. Kemarin kan gara-garanya emang kita waktu yang pertama mau berangkat buat yang submit your band itu, kita nggak punya duit buat kesana. Sedangkan dari sana kalau audisi kan nggak disediain buat biaya apa transportnya gitu kan. Ya udah, terus kita kepikiran, ya udah kenapa nggak bikin merch aja buat apa namanya, ya buat biayanya kita kesana gitu. Akhirnya ya udah aku desain apa plesetannya pomade beeswax itu. Terus, desainmu ya ya pomade-nya siapa tuh? Ya pomade adalah mereknya Tit ya, itu murmer. dan juga karena sih ini semua gara-gara Novita yang submit biswek. Nah itu gimana tuh? Karena ada baca beberapa tulisan sih, semua gara-gara si manajernya. Benar enggak sih itu? Benar sih emang awalnya. Jadi tanpa sepengetahuan band dia berinisiatif buat, "Wih, ini band." Pengetahuan band lah enggak mungkin kalau enggak bandnya enggak tahu. Cuma apa? Dulu tuh emang dia aku submit di sini ya. Oh, iseng-iseng. Dia udah ngasih tahu ke band. Bilang tapi iseng-iseng terus. Iseng-iseng berhadiah. Terus ternyata anu masuk 10 besar ya udah berangkat lah kita. Dari Aceh. Ya. Dan begitu apa? Tor. Ada yang tanya lagi enggak? Tor. Ya, ini Bigo udah live jadi silakan. Kayaknya lebih banyak yang ngeliatin Bigo biasanya daripada yang dengerin, tapi kalau pengen nanya di Bigo juga dilayani yang di adminnya Mas Halo record labelnya. Gak ada lagi sepi. Oke, kita lagu lagi. Yep. Graduation nih dari Putra ya, Put. Yeah. Tentang apa nih, Put? Tentang kegalauan nih kayaknya nih. Ya, tentang galau tidak lulus-lulus ya. Santai, Put. Aku seneng gak ya sama Put. Kan kudu santai, ojo ke susu. Ya, kegundahan anak kuliah zaman sekarang lah intinya. Nggak, andang itu. Ya, okay. Siap. Ini berarti ini berangkat dari Putra ya. Berangkat budal, ayo budal. Oke, kita dengerin Graduation. Caster.fm masih di program Loudspeaker, masih bersama Biswe, masih ada beberapa materi lagi yang bakal kita puterin dan kita ngobrol-ngobrol, masih lagi go. Tapi buat yang kelewatan jangan khawatir, siaran ini kita rekam, ntar boleh dengerin podcastnya. Buat yang ketinggalan gak bisa dengerin, bisa dengerin full tanpa sensor obrolan yang malam ini kita dengan Biswe. Nah, ntar ke depan kalian materi yang baru rencananya pengen dibawa ke arah mana atau di bekerja sama dengan siapa lagi atau dengan record label yang terdahulu. Nah itu belum tahu, jadi kita masih konsentrasi ke produksi dulu ya seperti biasanya. Jadi rekaman dulu lah diselesaikan, nanti masalah siapa. Tapi ya ini denger-denger katanya Barongsai mau berminat. Iya, nggak tahu lagi. jualan laris. Nah, penjualan oke kata record labelnya. Ruwet lah ya mari gini. Ya seperti itulah. Jadi rekaman dulu lah, yang penting rekaman dulu, nanti kalau udah jadi baru tah kemana nggak tahu. Yang lain pengen nambahin. Tuh yuk ya, pengen nambahin. Terus buat album ketiga ini anu, atau ada bocoran-bocoran boleh? Ya kalau yang pengen tahu sedikit bocoran dari album ketiga, kita upload juga apa demonya di SoundCloud kita, di soundcloud.com/beastwax the band. Bisa cek di sana, ada 3 tracks yang kemungkinan bakal keluar di album ketiga. Oh, berarti gitu. Sudah ada beberapa materi yang memang di share ya buat. Tapi masih demo version. Oh, demo version. Ntar nggak tahu di albumnya gitu juga apa enggak. Tapi ya semacam itulah. Ya kan bocoran. Bocoran kan yo lek podo lah percuma deh ituku. Ya. Masih ditungguin juga. Ini yang dengerin banyak nih. Waduh. Terima kasih yang udah dengerin. Padahal biasanya yang dengerin dikit tuh dia. Karena ya masih bersama Biswek dan apa? Abis ini kalian ada main di luar kota lagi, pengen merancang tour lagi atau di kota-kota baru dengan pendengar baru, atau ada tanggapan di luar kota ya kan? Nah itu salah satu cita-cita kita sebenarnya. Buat tour dari kemarin, dari dulu. Dua tahun lalu ya nggak bisa. Rancang lah. Ya ini tapi kan nunggu Yayan lulus katanya. Oh, kenapa Yayan kok nunggu kamu lulus? Akademik. Ya, cuekin aja aslinya akademik. Sih bukan nunggu saya lulus ya. Ya nunggu mateng aja. Iya. Iya temenan lagi. Kayaknya Yayan rada susah buat diajak keluar kota ya. Ya, kenapa memang, tuh Yan? Ya karena saya belum lulus. Oh gitu. Ya kayak graduation lagunya Putra itu tadi. Oke. Iya, ngurusin kucing, ngurusin burung banyak di rumah. Nah, burung. Labet. Labet. Dan sebenarnya kalian secara personal masing-masing juga banyak terlibat di band-band juga kan? Ini susah gak sih buat ini yang prioritasin yang mana nih? Yang Bispek, yang ada Frank, ada Polka Polka, ada apa lagi? Bio Megatru, iki bandnya wakir iki. Dan gimana tuh buat memanage? Karena ini bukan playernya cabutan semua. Iya, cabutan. Tentuin dia, aku lagi tur iki. Nah, gara-gara aku lagi tur ya, yang menjadi lebih akrab. Ya kalau saya pribadi sih buat manage waktu ya harus adil lah mas. Gak ada yang dianaktirikan. Berarti semua jalan ya, salut. Berarti semua bandnya ya, harus kayak gitu. Jalan. Harus kayak gitu. Iya, kamu mau benar-benar. Iya, semua jalan ya. Semua harus jalan. Yoi, tanggung jawab lah, udah bikin. Ya, sesuaikan sama jadwal. Nah, balik ke apa? Pada akhirnya teman-teman terdekat kalian banyak membantu kalian ya kan. Oh, iya. Ya, dalam hal promo, dalam hal sampai kayak misalnya Alfa, ada Novita, ada Azmi. Kalian gimana sebelum dan sesudah dengan banyak teman-teman yang membantu di tubuh Biswek sendiri? Sangat justru saya berterima kasih sama orang-orang yang dari awal itu mengikuti perjalanan Biswek gitu. kayaknya yang sangat berjasa kayaknya Alvan kayaknya. Ya, dia yang memperkenalkan. Dia yang pertama Alvan. Wih, Alvan. Siapa? Indonesia enggak kenal Alvan. Siapa yang enggak kenal Alvan? Dia kan aktif di forum-forum. Alvan Mama Onta. Selalu berkomentar. Selalu merekomendasikan, ya kan? Dia Alvan semuanya. Iya. Apa yang mau diucapin? Apa Alvan? Alvan. Apa? Ya apa? Ya makasih tetap, seperti ini tetaplah humble. Ya stay biasa. Lulus saya wis. Oh iya kita doain buat Alvan dan Marifan. Sekian dan puluh tahun bergelut di bidang perkuliahan, semoga cepat kelar. Oh, Sevan. Gak apa-apa, kon tas semangat di. Kon bandmu apa-apa on tawas kon gak aktif ya. Dan apa sosok Novita sendiri kalian ngeliat kayak gimana? Jarang ada cewek yang benar-benar struggle terjun ke lapangan, coba nyari link, ya kan? Kayak gimana tuh kalian? Jadi siapa pertama orang yang menemukan Novita? Masuk aku ya? Oh, ya dia teman saya di FISIP. Kebetulan dia sudah lulus duluan. Selamat Novita. Lalu saya merekomendasikan Novita buat jadi manajer. Nah, bisa seperti itulah. Kenapa? Terus, ya karena dia bisa manage diri sendiri, buktinya udah lulus itu. Ya, kita enggak. Belum. Ya biar bisa kita ketularan lulus. Amin. Memanage sebuah band dan personal sehingga menuju sesuatu yang hakiki. Halah. Oke. Okay. Ada yang tanya lagi enggak, Dit? Belum ada. Eh? Woi. Nah, cie, ya, ditanyain cie. Jadi nah, saya kalau tanpa kawan-kawan apalah artinya gitu. Salmon mania. Saya tanpa ada band enggak bisa nginterview, enggak ada yang dengerin, percuma juga kan. Nah, saya terima kasih buat semua satu sama lain berhubungan. Nah. Cie. Dan kalau enggak ada masalah siapa yang megangin? Soalnya tangan saya dua gitu. Saya butuh bantuan teman-teman. Ada Adit nih kan kayak gini dia mau ngebantuin. Adit, masih dia. Dia juga bikin radio. Teman-teman juga pada bikin radio. Dan ke lagu lagi aja deh. Ini Salmon. Nanti, kita request nanti, Salmon. Nanti cinta gila. Jangan nanti aja. Crazy love. Oke. Nanti kita balik lagi. Ini masih dari Growing Up Late. Start the line. Bring it all. Bispek. Di koalisinada.caster.fm masih dengan server gratisan, dengan software gratisan radio ini mengarus langsung dari lantai 3 toko Hot & Hand tokonya tutup, pakai buat siaran aja. Tadi ada Start the Line, Break It All. Nih bercerita tentang apa nih? Kon yo sing gawe yo, dalange yo kon niku, guys. Bercerita tentang pengalaman hidup yang berulang-ulang, Start the Line, memulai sesuatu terus dibaleni maneh. Terus gagal, terus ulang lagi, segitu ae, biasa. Terus ceritanya juga, liriknya juga diulang-ulang. Jadi emang ceritanya tentang itu sih. Jadi semua berangkat dari benar-benar pengalaman yang di kecemasan. Dirasakan dari Biswek. Ada yang tanya Alvan, ini Alvan sendiri yang nanya, bikin lagu bahasa Indonesia katanya. Gimana, ada arah enggak buat bikin lirik berbahasa, lirik lagu berbahasa Indonesia? Pengennya, cuman beberapa kali mencoba susah, jadi enggak cocok gitu. Oh, cocok. Aduh, gimana ya? Ya cobalah nanti. Putra mungkin mau menyumbang lagu lirik bahasa Indonesia. Ya, insyaallah. Nah, versi lawan Seven. Belakangan kalian masing-masing nih lagi dengerin apa sih buat referensi Biswek di album baru? Kan pasti banyak asupannya nih. Pengen bikin warna baru nih atau apa? Dengerin lagunya American Football yang baru kemarin. Oke. Okay. Rilis polyvinyl. Yang lain? Aku lagu nih apa ya? Metallica yang baru ya, lumayan. Enak. Seneng gak? Ya iya nih. Enggak. Lagi dengerin FM 84 sama VHS. Dengerin dong 90 Retro. Just tuh, referensi dari si Yayan Midnight Club. Tuh, dengerin. Saling memberikan referensi. Kalau yuk, apa yuk? Aku tetap dengerin lagu lama, Basement. Tapi kalau yang baru-baru kemarin, baru dengerin itu Trophy Ice. Itu baru keluar juga lagunya, album baru, sama Balance and Composure yang baru. Nice. Jadi memang dengernya beda-beda, tapi kalau masuk studio langsung sehati. Tadi Alvan udah ya, bahasa Indonesia susah, ternyata susah ya merangkai kata-kata bahasa Indonesia. Lebih nyaman dengan bahasa Inggris. Lebih ada tawaran gak main di luar negeri kalian? Wih. Masih kosong. Kemarin juga terlibat di kompilasi kan ya? Iya. Nah, itu ceritain dong. Bisa terlibat kompilasi apa tuh? Jelasin. Nama kompilasinya Emotion No. Jadi ya waktu itu iseng online Facebook, terus ada seseorang mendm namanya siapa ya, Sum lah pokoknya. Nicknamenya Sum ya, Sum Rocky itu. Dari mana tuh, negara mana? Hongkong. Ya jadi setelah kita rilis lagu Wellspring di SoundCloud, terus dia tertarik, akhirnya dia berencana untuk membuat kompilasi emo Asia gitu. Akhirnya mereka cari band-band emo di Asia. Terus aku kasih referensi band-band yang ada di Indonesia. Ternyata tapi dia mereka milih cuma satu kan? Ya. Biswek yang terpilih. Ya. Wih. Seperti itu. Spesial. Ya jadi berangkatnya dari situ, karena kita apa, si Doi ini menemukan lagu Wellspring itu tadi di SoundCloud. Itu dirilis kita. Fisik ya? Dirilis fisik. Kebetulan baru dapet minggu kemarin. Dapat royaltinya enggak kalian? Kita dapat 10 keping. Sudah jalan nih, dikirim ke sini. Sudah sampai. Dijual. Nah, kita rencana mau menjual tapi enggak tahu karena cuma 10. Oh, gitu. Sayang. Oh, yang pasti pegang siji-siji buat arsip. Iya. Yeah. Jangan sampai enggak punya arsip kan. Banyak kan band-band lama kayak gitu tuh. Iya, enggak punya arsip. Kalau dijual berapa tuh? Kalau misalnya ada yang nyari nih, ada yang dengerin, aku pengen nih. Itu materi baru atau materi yang ada di sini? Wellspring. Jadi baru itu Wellspring. Memang khusus buat diikutkan buat kompilasi. Iya. Berapa ya? Enggak tahu, belum. Rundingan dulu nih. Belum ngobrol. Rundingan dulu ya. Jadi kalau pengen elang aja lah ya. Elang. Kalian apalagi terlibat apalagi selain kompilasi itu? Apa ada tawaran terlibat split? atau apalah. Terlibat perkuliahan. Pancet rek, demi yang lain yang menyenangkan gitu loh, main band. Ada split ya, split nah. Between band ya apa? Siapa band Singapura? Oh, iya. Nah, ceritain diskografi kalian. Tapi enggak tahu sih rencana mau split sama band Singapura Tapestry, tapi enggak tahu mungkin mereka juga udah jalan. Siapa yang menyomblangin kalian dengan band Singapura itu? Saya sendiri. Jadi saya nemu band itu terus ngobrol akhirnya kenal sama si. Tapi belum ada tindak lanjut lagi ya, bro. Jadi dia udah ngumpulin materi, udah rekaman karena nunggu kita yang lama rekamannya ini, Putra ini lama. Iya, cuk. Gara-gara konbot. Ya, tapi enggak tahu lah kalau dan Marin Noi. Nanti udah jadi baru kita hubungi mereka. Berarti mereka udah siap ya? Sepertinya udah siap gitu. Mereka juga lagi proses rekaman. Indonesia, mantap. Ditunggu. Ada lagi yang terlibat di mana lagi kalian? Ya, waktu itu ada yang ngabarin mau rilis First Step di Australia, terus rencana mau tur, tapi enggak tahu itu kejelasannya belum enggak jelas, enggak tahu nih. Hati-hati, ntar diruwet lagi. Oh, gitu. Alvan yang lebih pergaulan Alvan internasional. Gimana? Ngomong, biarin dia ngomong, bantuin. Jadi jelasin kita dapat lebih dari jelas. Ada teman dari, bukan teman sih, orang Australia namanya Brad yang dari Broadcast Syndicate. Dia itu juga temennya anak Tapestry, juga temennya anak-anak Violin Soho juga dia kenal, menawarin rilis albumnya di reissue ya? Iya, reissue First Step. Albumnya, bukan First Step sih. Oh, Growing Up Late? Awalnya dia nanya dulu mau yang rilis yang mana. Oh gitu, terus? Nentuin. Nah kita mumpung yang ada udah ada itu First Step udah kita kirimin, tapi sampai sekarang sih belum ada feedback belum lagi. Belum ada feedback. Katanya dia lagi masih ribet sama hidupnya gitu. Oke. Urusan pribadinya masih menghambat dia buat jalan di Broadcast Syndicate. Tapi kita masih berharap sih. Berharap. Semoga kejadian ya. Ya, amin. Kita tunggu aja. Banyak banget proyek-proyek yang akan segera terjadi Biswek. Ya kan, terlibat di kompilasi, diajakin split, dan materi barunya ntar. Ada tanya-tanya lagi nggak? Ada sepi yang dengerin juga masih setia, dan kita ke lagu lagi aja deh. Ini judulnya Ancient Put, Ancient Diamput asli. Ya kan, ya udah dengerin dulu deh, Biswek. Down to the floor, so peaceful. program Loudspeaker bersama Biswek. Dan ini abis ini masih ada satu lagu lagi lah terakhir, ntar nih terakhir kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit, gak usah banyak-banyak karena energinya udah terkuras nih, ya kan. Dan apaan nih, saya gempa bumi. Ternyata ada yang kesandung Adit. Ini tadi Ancient Put yang nulis lagu siapa? Cerita lagi guys, karena yang tahu cerita ojo goro lo ceritanya. Apa harus ya? Sing lah yang latar belakangi pembuatan lagu Ancient Put. Nah kalau Ancient Put ini jujur aku gak tahu ceritanya tentang apa. Jadi emang dengerin lagu terus nulis bait pertama, keluar itu the gray pale of my skin, terus lanjutannya udah keluar sendiri langsung. Enggak tahu itu ceritanya tentang apa, enggak tahu, jadi ngalir ya. Jadinya jadi itu, enggak tahu tiba-tiba jadi itu. Ya udah. Ya wis. Gitu aja. Ternyata seperti itu. Dan masih belum ada yang nanya-nanya lagi, Dit. Dit, kamu pengen nanya enggak, Dit? Boleh, Dit. Mungkin apa? Silahkan, Dit. Kalau pengen nanya. Apa ya? Yang jawab Eko. Silakan, Dit. Bebas tanya apa tentang apa. Oh ya, nah, mungkin mau tanya ke Biswek. Menurut Biswek itu genre emo itu kayak gimana sih? Jadi jawab. Menurutku genre emo, jadi emo itu lebih, menurutku sih lebih pendekatan ke ke orang pertama gitu. Jadi ya pendekatan, misalnya kita menghadapi sesuatu, merespon sesuatu kejadian itu emang dari kita gitu. Kita enggak ngomong masalah orang lain, kita enggak kamu tuh ini, enggak, kita refleksi diri sendiri itu. Jadi menurutku itu sih. Jadi musiknya bebas kan, setiap generasi itu berkembang, mulai dari yang awalnya hardcore punk, emo, jadi emotif hardcore itu, terus perkembangannya. Ya, perkembangannya terus di 90-an indie rock, muncul generasi Bre dan lain-lain itu ya. Jadi menurutku ya lebih ke penekanan itu sih, pribadi diri sendiri itu. Emo. Bagaimana menurut Putra. Jadi mungkin punya pendapat. Jadi sebenarnya misunderstanding itu kalau masalah sedih, kesedihan apalagi style itu kan bentukan MTV ya. Jadi menurutku sih itu. Gimana? Put, tambahin ya. Put, mungkin punya pendapat. Setujulah sama Bagus. Perbedaan sama atau ditambahin sedikit. Soalnya ya emang stereotipnya emo ya, style-nya biasanya rambutnya miring-miring gitu, terus katoke selana yang ketat-ketat. Stereotipnya orang-orang kan gitu biasanya. Ternyata kalau ditelusuri lebih dalam. Ya emo itu enggak gitu kayaknya sih. Kalau kata aku sih. Soalnya ya dilihat dari apa ya? Sejarahnya ya, dulu dari hardcore punk terus berkembang lagi sampai sekarang juga beda-beda kan bandnya. Ada apa ya? Kayak subgenre dari punk gitu. Aku sih gitu. Kalau Yan mungkin pengen nambahin, Yan. Demi. Yo mana yo tadi? Jadi kalau mungkin sih hardcore apa? Jadi ya, emo itu mungkin dulu anak hardcore yang rumahan gitu. Yang enggak macu gitu akhirnya. Yo. Doi. Mungkin pengen nambahin tadi. Emo itu. Ah, tadi musik emo di mata Bagas kayak gini. Terus si Putra tadi udah ngomong, sekarang kamu nih. Imo itu adalah apa ya? Yaitu kayak katanya Bagas, emang basicnya imo itu kayak gitu. Cuma ya yang mainstream kan dulu kenapa orang apa kayak malu mengakui kalau emang dia suka imo kan, kayak stereotip yang dibikin sama industri kan, kayak yang polem lah apalah, yang poni lempar gitu ya. Ya kayak gitu kan, suicide. Oh, ya. Kan very very not in. very masuk. Ya. Ya kan sebenarnya kan enggak kayak gitu. Emang itu kayak mungkin salah satu strategi apa? Strategi apa? Pemasarannya mereka. Jadi dibentuk image yang kayak gitu di tahun segitu mungkin cocok kalau di sekarang ya. Ya makanya Biswex ini ada pengen balikin ke emo yang sesungguhnya. Alah opo sih. Ya pokoknya kakarnya membalikkan apa stereotip-stereotip yang ada kalau emo itu volem apalah. Oke. Rekomendasiin masing-masing mungkin punya band yang menginspirasi. Entah band lokal Malang atau mana aja, silakan. Kalau yang dari kamu, yuk. Kalau yang lokal yang akhir-akhir ini kayaknya recommended itu yang mau keluar ini ada Leftover. Imo juga, terus ada kalau yang suka British cari aja The Breakfast Club. Itu juga nice sih. Breakfast Club yang Savage juga, terus ada kalau yang suka folk-folk yang tapi enggak terlalu kental folknya itu ada Volka itu recommended juga. Itu kalau lokal. Kalau yang luar negeri kalau pengen dengerin yang ribet-ribet cari aja They Are There. Itu band paling ribet. Iya enggak sih? Oke. Okay. Tahan ntar dilanjutin tapi ada yang tanya dari siapa nih? Di sesi terakhir. Dari Renata Regina. Siapa nih? Dia tanya. Oh, itu bukan di tanya. Belakang. Sukses terus buat Biswek. Oh, anaknya di situ. Kenapa enggak ngomong langsung? Langsung aja nimbrung di sini ikut siaran. Yowis, lanjut Jayan. Tadi rekomendasinya lokal. Ya, boleh Jan. Lokal Malang itu saya lebih prefer ke Sean. Sean. Anu, materinya apik. Apik. Ada Sean, Megatruh lebih ketata juga sekarang. Megatruh. Musiknya serah, enggak sih, ya sih. Sudah enggak liar kayak dulu. Ketata. Megatruh. Udah enggak saya. Terus yang lokal nasional lagi seneng Scalar saya. Tuh, terus yang luar negeri internasional tetap sih Dream Theater. Tetap Twitter ya. John Petrus sih emang juara, Pak. Iya, Pak. Ya udah. But kalau saya yang lokal kepancut Cristabel Anora. Wih. Idola. Halo, Mbak. Sama Morning After. Sama mana ya? Rare. Disitulah. Kalau di juara paling American Football gitu-gitu. Kalau aku album yang patut untuk diantisipasi adalah album Mats. Jadi terbukti dengan rilis singlenya kemarin sama video klip itu apa judulnya? Break a Heart, Break Apart. Itu salah satu bocoran dari gambaran album Mats yang sepertinya akan brilian seluruh albumnya ya. Wani split sampai Biswek. Ya, kan? Ya kita mau nggak tahu mereka pingin banget tuh ya. Seperjuangan kan? Ya fans berat dan digilang lah pokoknya kita. Oh gitu. Aku sih. Kono ya. Terus ayo Lukman. Man pesan KSTG. Udah lapo kan nyekele. Balik. Nah cara menikmati musik Biswek kayak gimana? Kalian punya resep jadi harus apa kayak gimana? Ya kan? Biar lebih dapet nih buat yang pasti cocok, harus cocok ya buat soundtrack kayak gimana sih dalam waktu kayak gimana gitu. Yang pasti yang pasti menurutku malam hari di keramaian tapi pakai headphone. Jadi merasakan kesepian di tengah keramaian. Wah asik. Asik tuh kayak. Jangan lupa di play. Iya tapi jangan lupa di play. Kalau gak di play gak kerasa. Orang gila jadinya. Bahaya. Putra gimana? pancet ada lagi wes ganti gak geser geser pancet. Ya anu wes ngene terakhir silakan promosikan tentang Biswek ke yang dengerin dan ke yang ada di sini. Ya kan, kalau pengen nanggap Biswek hubungin siapa ya kan. Kalau pengen ikut nongkrong sama Biswek tongkrongannya di mana? Promosin. Ya kalau mau beli promo apa tapi? Yo tentang rilisanmu, tentang growing up late. Bebas tentang sosial media ne Biswek. Opo ae, bebas wis. Dengarkan suara Putra dengan seksama. Wut bemper mobilmu wis mari ya. Wis mari Mas. Aduh. Padahal kudu ajur api. Ya bisa di-follow di Biswek The Band di SoundCloud, Instagram juga ada. Terus Facebook, Twitter sama semua Biswek The Band. Yo enggak? Kalau ada yang nanggap band ini hubungin siapa? Nomornya berapa? Boleh. Masing-masing di setiap sosial media ada konten sekian-sekian. Ya, masalah. Silakan tawar-menawar fee-nya di situ. Cek ya aja kan? Di media sosial. Oh, terjangkau. Biswek masih santai. Udah ya, kata lagi, wis. Terima kasih buat Biswek. Kita kasih aplaus dulu, ntar dulu. Ini mau saya ketik. Nah, ada tepuk tangan ya kayak gini, terima kasih. Kalian gak bisa denger ya, ngomong-ngomong di sini. Terima kasih buat buat yang udah dengerin, buat teman-temannya udah datang di program Loudspeaker bersama Biswek. Sampai jumpa dengan tamu-tamu spesial, weh. Dan ini lagu terakhir, Maybe We're Not in Parallel. Apa iki? Universe. Universe. Sampai jumpa.